الحمد لله الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه لقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الأخوة في سائر الخصال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وأسوة المكروب في اصطبار في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجال وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة أيها العباد وهي سكاليان هم الله takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah dekat dengan mereka orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin mencapai hakikat takwa, ambil, gali, dan timbalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang takwanya tidak mengambil dari Nabi Muhammad, maka itu hanya takwa yang palsu dan khayalan belaka. Sebab Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sambil menunjuk ke dadanya, ke dada beliau, dada sanubari yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dadanya Rasulullah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan, kami gembirakan hatimu, dadamu, sanubarimu? Dan sesungguhnya Rasulullah menunjuk ke dadanya dan sanubarinya yang telah dilapangkan dan diisi oleh Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tiga kali beliau menunjuk dadanya sambil berucap, Taqwa letaknya di dalam sini, di dalam sini, di dalam sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah menyatakan, "Inna a'lamakum billah wa atqakum bihi ana." Yang paling berilmu kepada Allah di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, yang paling mengenal takut kepada Allah di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih takwa dari Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang paling takwa dan beliaulah yang paling berilmu dan beliaulah orang yang paling teguh di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mau berbicara tentang ilmu, Rasulullah yang paling berilmu. Mau bicara tentang rahmat, Rasulullah yang paling rahmat dan paling penyayang di antara sekalian umat manusia. Mau berbicara tentang ketakwaan, Rasulullah yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Mau berbicara tentang perjuangan jihad, Rasulullah yang paling pejuang, yang paling berjihad. Dan jihad tidak sah kecuali kalau mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Rasulullah yang paling faham, yang paling pengerti, yang paling menjadi teladan di dalam metode amar ma'ruf dan nahi mungkar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kesempurnaan pada pribadi Nabi Muhammad di dalam takutnya kepada Allah taala dan di dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangun malam salat tahajud sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah ketika pagi hari subuh melihat kaki Rasulullah bengkak, menangis dan berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau berbuat sampai seperti ini, sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maka Nabi menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah patut aku untuk menjadi seorang hamba yang mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi orang yang paling bersyukur, yang kurang syukur adalah kita. Nabi tidak ada dosa, dan kalaupun ada telah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang, dan tidak ada. Lantas apa yang diampuni oleh Allah taala? Makna pengampunan di sini al-maghfirah, yakni as-sitr minadh-dhunub, dilindungi daripada perbuatan dosa tersebut. Dan pengampunan untuk umatnya Rasulullah berkat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada dosa tapi istighfarnya banyak, tahajudnya banyak. Berbeda dengan kita, dosa kita banyak, istighfar kita sedikit dan perhitungan. Dosa kita banyak sedangkan kita kurang di dalam tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang di dalam berdoa kepada Allah taala, kurang di dalam bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihaqqi syukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Dalam ibadatnya, tahajudnya kita tahu. Pernah satu kali sahabat ingin ngambil berkah bermakmum di belakang tahajudnya Rasulullah. Rasulullah apabila dia salat bersama jamaah, sholatnya normal, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, tidak dibuat-buat. Tidak seperti kalau dia sholat bersama jamaah panjang, sepanjang-panjangnya. Nggak tahu jam makan siang pendek, orang masing-masing ada urusannya, ada yang sakit begitu. Kadang di airport sepanjang-panjangnya dia buat sholat. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apabila seseorang dia sholat bersama jamaah, maka bacalah seperti Subbihisma atau Hal Ataka atau daripada surat-surat yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Wa idza shalla wahdahu falyutil ma syaa. Kalau dia salat sendirian silakan dia panjangkan semaunya, sepanjang-panjangnya. Nabi Muhammad ketika salat berjamaah, beliau pun salatnya pun teratur, normal, demikian pas dan selaras. Tidak menyusahkan orang, tidak membuat orang gelisah. Namun ketika beliau sholat tahajud sendiri, sahabat pernah ada yang ngambil berkah ingin sholat tahajud di belakang Rasulullah. Maka dia dengarkan Rasulullah baca Fatihah. Setelah Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Dipikir hanya 100 ayat, enggak taunya lepas 100 ayat, lanjut 200 ayat, lanjut sampai selesai surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah, bukannya rukuk, tapi malah lanjut membaca surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran, bukannya rukuk, lanjut membaca surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, lanjut membaca surat Al-Ma'idah, baru ruku'. Ini baru rokaat pertama. Dan ruku'nya pun juga hampir sepanjang rokaat pertama. Belum rokaat keduanya, belum rokaat ketiganya. Masya Allah, pantas kakinya bengkak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam ibadatnya beliau sampai wisal fi shaum. Dan wisal adalah sesuatu yang dalam madhab Syafi'i diharamkan kecuali untuk Nabi Muhammad. Dan Rasulullah melarang sahabat dan orang lain untuk melakukan wisal. Apa itu wisal dalam berpuasa? Ketika maghrib, Nabi Muhammad tidak berbuka. Lanjut tidak setetes air pun diminum, tidak sebutir kurma pun dimakan, lanjut sampai hari berikutnya. Dan hari berikutnya pun Rasulullah lanjut lagi sampai 2 hari, 3 hari, tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perutnya, melakukan wisal. Untuk selain Nabi Muhammad ini diharamkan, sebab membahayakan. Tetapi Rasulullah melakukan hal tersebut sebagai lambang syukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian mengikuti aku di dalam wisal. Fa inni ut'amu wa usga 'inda rabbi. Saya tidak makan, tidak minum. Saya mendapatkan pasokan, gizi, energi yang cukup, pengganti daripada makanan dan minuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pun juga mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan di dalam beribadat dan keseimbangan di dalam menjalin hubungan kepada manusia. Keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan bagaimana diajarkan seseorang dia tidur malam dan bangun malam tahajud, dia puasa dan dia berbuka. Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwasanya fa inni at'am, fa inni asum wa uftir, agum wa anam wa atazawwajun nisa. Sesungguhnya aku pun juga makan, berbuka puasa dan berpuasa terkadang. Aku berpuasa dan aku juga terkadang tidak berpuasa. Seringkali tidak berpuasa pula. Dan aku pun juga bangun malam dan aku tidur di malam hari. Dan aku pun melakukan pernikahan. Demikian seimbang peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bagus hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia pun juga bagus. Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana Nabi di dalam bertetangga, di dalam bersahabat, di dalam bermasyarakat? Kebersamaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW di antara para sahabat, teman-teman, bahkan terhadap keluarganya. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis berjalan bersama para sahabat di dalam sebuah perjalanan jihad atau sebuah safar. Maka ketika mereka berkemah, masing-masing punya pekerjaan. Maka Nabi pun juga mengambil jatah pekerjaan dan berkata, sahabat bilang, saya mengumpulkan air, saya pasang tenda, saya lakukan ini itu. Nabi bilang, saya mengumpulkan kayu bakar, tugas saya, kata Rasulullah SAW. Bahkan beliau seringkali lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika dapat harta dari Bahrain, dibagi-bagi semua harta itu dari subuh sampai siang, semua gembira. Pulang ke rumahnya tanya, ada makanan atau tidak? Dia bilang, ya Rasulullah, kami menantikan, mungkin ada sesuatu yang kau bawakan untuk kami daripada sisa harta Bahrain tersebut. Dia bilang, kalian tidak bilang, lain kali bilang, semuanya sudah aku bagi-bagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menyebutkan, seandainya aku memiliki sebuah lembah berisi emas, niscaya aku tidak rela berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari melainkan sudah saya kosongkan, sudah saya bagi-bagi untuk umat dan masyarakat sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemberi hingga dikatakan wa fis sakha ka'annahu al-bahruz zakhar, dalam kedermawanan bagaikan samudra. Samudra dikeruk ikannya tetap masih ada. Samudra tidak bisa dikuras. Tetap ada, tetap banyak airnya. Dan inilah Rasulullah di dalam kedermawanan sebagaimana dalam Sahih Bukhari yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ka'annahu rihil mursalah, bagaikan angin yang berhembus di dalam memberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di dalam keluarga, Siti Aisyah pernah ditanya bagaimana keadaan Rasulullah di rumah. Rasulullah di rumah, beliau pun ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beliau turut menyapu. Beliau bahkan mengatur dan memperbaiki, memasang sepatunya sendiri, sendalnya sendiri. Beliau menyapu di rumah, mengambil pekerjaan rumah sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan ramah kasih sayang terhadap istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Dibilang bahwasanya kana ka hadina, bagaikan salah seorang daripada kami, bermain, bercanda, tersenyum. Namun idza sami'an nida, kalau sudah mendengar panggilan azan, gama ka'lam ya'rifna wa lam na'rifhu, bangun berdiri meninggalkan kita seolah-olah bukan orang yang kami kenal. Artinya kalau sudah mendengarkan azan, sudah panggilan sholat, segalanya ditinggal untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, tiap orang, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tiap orang yang duduk bersama Rasulullah langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini mungkin cinta kita kepada Rasulullah biasa-biasa saja. Tapi para sahabat kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, maka air mata tidak terbendung dari mata mereka, rindu kepada Rasulullah, sebab mereka kenal kepada Rasulullah. Kenapa air mata kita tidak mengalir ketika disebut Nabi Muhammad? Sebab kita kurang kenal kepada Nabi Muhammad. Tapi tahukah, untuk membuat kita cinta kepada Rasulullah, kecintaan yang kuat, hingga jatuh cinta rela menumpahkan darah dan air mata tiap kali disebut Rasulullah, benarnya hanya butuh satu hal saja. Ketika Rasulullah, seandainya Rasulullah berdiri di tempat ini semua melihat, wallah, demi Allah, gak ada yang bisa tidur karena kasmaran dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya mereka yang pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, mereka yang pernah duduk bersama Nabi Muhammad dari para sahabat, merasa dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Istimewa, yang duduk depan, yang duduk tengah, yang duduk belakang, merasa dirinya paling diperhatikan oleh Rasulullah, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita pengenalan yang sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mau kenali Nabi Muhammad? Nabi Muhammad penuh rahmat, penuh kasih sayang, teguh di dalam beribadat. Penuh kasih sayang bahkan terhadap hewan, terhadap binatang, apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap sesama muslim. Nabi Muhammad tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang luhur, yang santun, yang indah. Bahkan dalam jihad tidak ada cacian. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada makian. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Rasulullah mencaci maki kepada orang musyrikin ataupun munafikin di Madinah, apalagi muslimin. Enggak ada satupun yang dicaci oleh Nabi Muhammad, dimaki ataupun keluar kata-kata kotor dari lisannya Rasulullah. Enggak ada gosip. Tidak ada gosip di majelisnya Nabi. Enggak menggosipkan siapapun. Tidak menodai kehormatan siapapun. Beliau pemimpinnya ahli jihad. Beliau pemimpinnya para ahli amar ma'ruf nahi mungkar. Pemimpinnya beliau. Tapi enggak ada keburukan yang keluar dari lisan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian kurang di dalam merindukan Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad tidak pernah kurang dalam merindukan kalian, selalu merindukan kalian sebelum kalian lahir ke alam dunia ini. Sebelum kalian kenal cinta kepada Nabi Muhammad, sebelum lidah kita bisa menyebut nama Nabi Muhammad atau salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah menyebut kita, merindukan kita, mencintai kita. Dan Rasulullah mengatakan, wa syaugah law ra'ayna ikhwanana, alangkah rindunya aku ingin melihat saudara-saudaraku. Sahabat bilang, alasna ikhwanuk, bukankah kami saudaramu? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani gom amanu bi walam yarawni, sesungguhnya saudaraku, mereka adalah para kaum yang datang generasi nanti, dia beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pandai di dalam membalas cintanya Nabi Muhammad, tapi kita enggak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Solawatan yang kita buat, acara maulid yang kita buat, enggak bisa membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 1,000,000 kali kita salawat kepada Nabi Muhammad, belum bisa membalas jasanya Rasulullah. Andai kita jalan keluar dari negeri kita, dari negeri kita, dari Jakarta ini, dari tempat ini, kita berjalan kaki ke Madinah Al-Munawwarah, jalan kaki kita ke Madinah, mengarungi lautan dengan berenang, bukan kendaraan. Kita sampai ke Madinah, berdarah-darah kaki kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah, kita masih belum mampu membalas jasanya Nabi Muhammad. Walaupun kita datang bukan jalan di atas kedua kaki kita, walaupun datangnya kita dengan berjalan di atas kedua bola mata kita, masih belum bisa membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita peneladanan yang sempurna kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah, mengutamakan sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, lebih daripada hawa nafsu kita, lebih daripada keluarga kita, lebih daripada kepentingan pribadi kita, kita mengutamakan kepentingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم غفر لي ولكم كل ذنب عظيم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله العظيم تخلق تنوع عبدك أن على أحدكم عندكم استطاعت وعدكم شمس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن خالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن صلي بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفن اصحب ذا بالمعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن ما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا أيها العباد dalam wujud taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jaga syariat Nabi Muhammad prioritaskan Allah dan Rasulnya prioritaskan tuntunan, ajaran, arahan dari Allah dan Rasulnya lebih penting daripada arahan dan bimbingan siapapun juga. Intuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taati, kalian akan sukses dan kalian akan berjaya dan mendapatkan hidayat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga mulut kita dari yang haram. Jangan mengganggu sesama muslim, bergosip sesama muslim, mencaci sesama muslim, mencurigai prasangka buruk kepada sesama muslim. Jujurlah, jangan berbohong. Amanatlah, jangan khianat. Cintailah sesama, jangan saling membenci. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Dan juga didik keluarga dan anak-anak kita di dalam menutup aurat, di dalam menjauhi pergaulan bebas, narkoba dan minuman-minuman keras. Dan hendaknya hadir kepada majelis ilmu, sambung silaturahmi, dan juga berbakti kepada ibu bapak kita, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diperintahkan, terutama di hari ini. Ini adalah Jumat terakhir di tahun 2017. Tahun ini akan berakhir dan dia akan berlalu membawa semua yang kita lakukan, catatan amalan kita, kebaikan maupun keburukan. Maka bukukanlah pembukuan catatan amalan kita pada akhir tahun ini dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dosa yang terkait antara kita dengan Allah dan dosa yang terkait antara kita dengan manusia. Taubat dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasanglah niat untuk tahun depan menjadi makin taqwa, makin istiqamah, makin dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alamu anna Allah taala amarkum bi amrin bada fihi bi nafsihi, sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi, ayya habikum min ibadihi jinnihi wa insihi. Wa qala taala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المزيل الردى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبيد العداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعيد المدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ضل عبد به اهتدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه الكرام أئمة العالم سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن عمه حمزة وعباس ريحانتيه الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة رضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وكافة صحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين أذل الشرك والمشركين اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وهؤلاء ممن أتاك يوم القيامة بقلب سليم اللهم اصلح قلوبنا وقوالبنا ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والعهاد والآفات والبليات وادفع عنا وإياهم شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن واكشف عنا الكروب واغفر لنا الذنوب برحمتك يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات غفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله تعالى أمركم بثلاث نهاكم عن ثلاث, إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى ينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.